Mitra bisnis, pada akhir tahun lalu Kwik Kian-gi telah memproyeksikan ekonomi Amerika mulai memasuki fase pemulihan dari hantaman krisis finansial yang juga menyeret ekonomi global dalam pusaran badai krisis yang hingga saat ini masih berdampak pada melorotnya kondisi perekonomian di negara-negara zona euro. Dan untuk membahas apakah pada fase pemulihan tersebut Amerika bisa kembali berperan sebagai lokomotif ekonomi global, segera kita berbincang dengan Kwik Kian-gi. Baik Pak Kwik, apa benar pada tahun ini ekonomi Amerika memang memasuki fase pemulihan? Ya, boleh ya. Sudah mulai tumbuh 1% bahkan. Jadi kalau kita ibaratkan, kelihatannya sih tidak akan ancur-ancuran, tetapi makan waktu sebelum kembali lagi. Jadi tertuntaskan tidak, tetapi saya kira akan mencapai suatu titik balik. Ya, makan waktu bisa lama kalau menurut majalah ekonomi dan lain-lain bisa 3 tahun gitu. Lantas, apakah itu berarti Amerika bisa kembali menjadi lokomotif ekonomi dunia, Pak Kwik? Oh, sangat bisa. Sangat bisa yang tidak disebabkan oleh pemulihan krisis, tetapi disebabkan oleh suatu penemuan yang spektakuler, yaitu yang dinamakan apa, cracking apa, Pak. Apa yang Bapak maksud dengan penemuan spektakuler itu, Pak Kwik? Jadi Amerika ini menemukan cara. Pertama, dia menemukan bahwa ada jenis batu tertentu di bawah perut bumi yang kalau itu dipecah, maka akan mengeluarkan gas. Gas sebagai energi itu luar biasa banyaknya jumlahnya. Dan itu sudah ketemu, dan caranya untuk memecah juga sudah ketemu, yaitu dengan cara air yang sangat kuat disemprotkan pada batu-batuan itu pecah lalu keluar gas. Itu sudah, ya itu soal waktu sajalah. Demikian Kwik Kian-gi, Benny Rahmadi, Pas FM.